Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyejuk Kalbu melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu memberikan banyak masukan kepada kita, mampu memberikan dorongan kepada kita, dan terutama sekali memberikan pemahaman yang terbaik bagi kita bagaimana caranya supaya kita dapat mengaplikasikan ayat Al-Quran di dalam kehidupan keseharian kita. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam ayat ke-10 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka an la tukalliman nasa thalasa layalin sawiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah saya suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-10 ini adalah merupakan ungkapan rasa kesyukuran yang begitu besar, rasa ketidakpercayaan atau keterpanaan, ketakjuban dari seorang Nabi Zakaria ketika dia mendapatkan satu berita gembira bahwa dia akan memiliki seorang anak. Di dalam ayat 9 sudah dijelaskan tentang qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, bahwa engkau akan mendapatkan anak dan itu di sisi Allah, di dalam pekerjaan Allah bukanlah merupakan suatu hal yang sulit, ya. Huwa alayya hayyin di dalam ayat terdahulu itu adalah merupakan suatu hal yang mudah karena sebelumnya juga engkau wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, engkau ada karena di mana engkau asalnya itu adalah tidak ada, ya. Tidak susah bagi Allah untuk menciptakanmu, ya, sedangkan sebelumnya kamu tidak ada, ya. Sedangkan untuk menciptakan membangkitkan orang yang mati merupakan suatu hal yang jauh lebih mudah karena menciptakan manusia dari tidak ada menuju ada adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada hanya sekedar membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Nah, di ayat ke-10 ini Allah Nabi Zakaria kemudian mengatakan qala rabbi ij'alli ayah, wahai Tuhanku tolong berikan aku tanda-tandanya, ya. Nampak dari ucapan Nabi Zakaria ini qala rabbi, ya, suatu ucapan yang keluar dari rasa keimanan yang begitu kokoh di mana dia mengatakan wahai Tuhanku, rabbi, ya, Tuhanku, sebagaimana sudah pernah dijelaskan di dalam keterangan sebelumnya di mana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan gambaran penjelasan kalau mempergunakan redaksi ayat atau kata-kata ayat yang mempergunakan kata Rabbun itu untuk menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam, Tuhan pengatur alam, dan Tuhan yang memberikan segala fasilitas yang ada di alam semesta ini. Maka dipergunakan dengan kata Rabbun atau di dalam istilah tauhidnya disebut dengan tauhid rububiyah, ya. Tauhid yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak hanya sekedar sebagai pencipta tapi juga memiliki tugas untuk menjaga kesinambungan, menjaga perjalanan alam semesta dan juga memberikan segala kebutuhan terhadap seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Qala rabbi ja'alni ayah, wahai Tuhanku tolong berikan aku tanda-tandanya. Ya, kata ayah di sini yang artinya adalah tanda dan bukti memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, ya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia, bukan hanya merupakan kabar isapan jempol saja, bukan merupakan kabar gembira yang tidak tahu kapan akan terrealisasinya. Karena ternyata setelah Allah memberikan kabar gembira, kata ayah di sini memberikan informasi kepada kita Setelah itu dan tidak lama setelah itu, istri Nabi Zakaria kemudian mengandung. Di dalam pembahasan ayat terdahulu kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kondisi istri Nabi Zakaria ini sudah tua, dan tidak hanya tua saja, akan tetapi juga akhiran, ya, ya. Rabbi anna yakunu li ghulamu, ya, wa kanati imraati aqira, ya. Waqad balaghtu minal kibari aitiya, wahai Tuhanku, bagaimana bisa kami punya anak, kata Nabi Allah Zakaria, sedangkan istriku adalah seorang wanita yang mandul, yang tidak akan bisa memberikan anak kepada diriku. Lebih parahnya lagi, waqad balaghtu minal kibari aitiya, aku sendiri pun ya Allah sudah berada dalam kondisi uzur, tua. Masa produksiku sudah habis, tinggal menunggu masa-masa tuanya lagi, ya. Tidak ada lagi masa produksi, bagaimana mungkin dapat? Tapi dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-10 ini, melalui gambaran pernyataan atau perkataan Nabi Zakaria, qala rabbi ja'alli ayah, nampak di situ suatu gambaran, ya, suatu informasi bahwa ternyata istri Nabi Zakaria kemudian mengandung anak. Kemudian kata ayah juga menunjukkan bahwa Nabi Zakaria sudah tidak sabar menunggu istrinya yang akan hamil sampai usia 9 bulan. Subhanallah. Ya. Dari kata-kata ayah, qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan kepadaku tanda-tandanya. Nampak ketidaksabaran Nabi Zakaria untuk menunggu masa 9 bulan mengandung istrinya, karena memang anak yang didambakannya itu sudah sejak lama. Ya, sejak kawin dalam usia yang masih muda sampai akhirnya mencapai umur yang tua, begitulah masa penungguan. Dan ketika itu kemudian terrealisasi, rasa tidak sabar itu memuncak dari dalam diri Nabi Zakaria. Ya. Kemudian kata ayah juga, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, menunjukkan bahwa Nabi Zakaria adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti di dalam keterangan ayat selanjutnya kita akan mendapatkan gambaran betapa Nabi Zakaria setelah mendapatkan berita dan informasi akan mendapatkan anak, dia tidak lupa diri, akan tetapi memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang dijawab oleh Allah ketika Nabi Zakaria mengatakan Rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan kepada aku tanda-tandanya. Allah kemudian mengatakan ayatuka allatuka liman nasa salasa layalin sawiya, tanda-tandamu hai Zakaria bahwa nanti engkau tidak akan mampu berbicara. Ini menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bukannya Nabi Zakaria itu tidak mau berbicara nanti kepada umatnya sebagai tanda bahwasanya memang dia akan mendapatkan anak, akan tetapi Nabi Zakaria tidak akan mampu berbicara karena disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah buktikan kepada beliau, ya. Bukan merupakan larangan bicara, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, akan tetapi sesuatu yang berada di luar kemampuan Nabi Zakaria. Dia memiliki mulut untuk berbicara, akan tetapi dengan perintah Allah dia tidak akan mampu berbicara sebagai tanda-tanda bahwasanya dia akan mendapatkan anak yang selama ini sudah dia dambakan. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ada perintah syar'i dan ada perintah kauni di sini. Perintah syar'i itu adalah perintah syariat di mana kita bebas untuk memilih melakukan apapun yang kita kehendaki, akan tetapi perintah kauni, ya, memiliki makna bahwa kalau Allah sudah memerintahkan, tidak akan ada satupun yang dapat mampu untuk menghindar dari perintah itu. Ya, sebagaimana nanti akan ada keterangan kisah tentang Maryam juga begitu. Kemudian di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang itu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang nanti pasti akan melihat neraka jahanam, ya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah kauni, tidak akan ada yang sanggup untuk keluar daripada perintah itu. Semua harus melaksanakannya. Ya. Jadi itu makna perintah syar'i dan perintah kauni yang banyak digambarkan di dalam Al-Qur'an. Salasa layalin sawiya, selama 3 malam padahal kamu berada dalam keadaan sehat. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah gambaran dari ayat ke-10 ini, ya, di mana kita diberikan satu informasi, diberikan satu penyadaran betapa seorang Nabi Zakaria adalah orang yang tidak pernah menyerah dengan segala keadaan yang dimilikinya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tahu secara hukum sebab, secara hukum keduniaan dia tidak akan mampu untuk punya anak, akan tetapi dia memiliki satu pegangan yang sangat kokoh, satu harapan yang paling terbesar bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka apapun dapat terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika dia sudah menginjak usia tua dan ketika istrinya sudah berada dalam keadaan mandul, dia tidak pernah berhenti dan menyerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pelajaran terbesar bagi kita, menjadi suatu hal yang pantas untuk kita ikuti, karena dengan sikap tekad membaja, dengan sikap kerja keras, berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum dunia atau faktor sebab musabab di dalam kehidupan dunia ini itu akan terkalahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Kami berterima kasih atas pendengarannya. Insyaallah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.